Sekarang halaman 19 ikhfa, ya? Iya. Di halaman 19 ada bukunya, ya? Ada. Ikhfa ialah menyembunyikan, menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca antara n dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya. Tetapi pada umumnya berbunyi eng. Kita kebanyakan taunya ikhfa itu eng semua. Padahal enggak begitu. Gitu. Ada yang eng banget kalau ketemu kap dan kop. Ada yang sedikit engnya. Kalau ada yang engnya berubah menjadi M sedikit, itu kalau ketemu fa. Sisanya yang 12 itu nanti selain kap, kop, dan fa, itu bunyi engnya sedikit saja. Ada bunyi N-nya masih. Gitu ya. Baik, di halaman 20 saja radio di situ dikecilkan sedikit ya, supaya tidak feedback, tidak ngejuit. Ya. Baik. Di halaman 20, di halaman 19 tadi huruf ikhfa itu ada sod, zal, sa. Coba baik. Ustazah silakan sebutkan huruf ikhfa yang 15. Sod. Ya. Za. Ya. Fa. Ya. Kaf. Kaf. Ja. Ya, jim, ja. Sha. Shin. Qaf. Ya. Sin. Ya. Za. Dal. Ya, dal. Jadi masih, masih belum berbaris ya. Dal. Ya. Kemudian. Za. Pa. To. Za. Zai. Zai. Ya. Zai. Kemudian fa, ta, ta, bo, bo, dan zo. Zo, ya. Nah, ini huruf ikhfa 15. Nah, trik untuk mengenal huruf ikhfa sebenarnya mudah ya Ustazah, yang sering kali kita ajarkan di majelis ta'lim. Ya. Kalau mengenal iklab mudah, ada apanya setelah nun mati atau tanwin? Di atas ba itu. Iklab ada mim kecil kan? Iklab ya. Ya, ada mim kecil kan di Quran cetakan Indonesia. Sedangkan idgham setelah nun mati atau tanwin di hurufnya ada apa? Ada tasjid itu kan? Iya, ada tasjid. Kalau ya. Kalau setelah nun mati atau tanwin. Ya. Tetapi yang enggak ada tanda itu adalah idhar dan ikhfa. Ya. Nah, cara bagaimana untuk mengenal, kenali yang sedikit. Yang sedikit mana? Yang idhar, ahaho agoha. Berarti kalau nun mati atau tanwin ketemu salah satu huruf dari ahaho agoha pasti idhar. Kalau bukan ahaho agoha, enggak ada tanda tasjid, enggak ada mim kecil, berarti dia ikhfa. Itu triknya, caranya ya. Nah, memang idealnya adalah hafal, minimal hafal yang idhar itu. Baik, di halaman 20 itu ada nun mati bertemu dengan huruf ikhfa ada dua macam. Yaitu nun mati di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Baik Ustazah, silakan dicontohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Solatihim. Nah, ini hukumnya ikhfa. Kenapa? Nun mati ketemu sod. Nun mati ketemu sod. Ya, ini kalau ibu dan bapak pegang buku ini, buku wajib yang ditulis oleh Ahmad Syud Syafi'i ini, di situ ada dibaca tuh, lihat. An. Jadi N-nya jadi ang gitu ya. Walaupun ang-nya enggak banget. Yang eng banget itu nanti kalau ketemu kaf dan kop di bawah halaman 20 nanti. 20-21 contohnya. Di sini ang antara N ke eng samar. Samarnya masih ada N-nya ang gitu ya. Ada abad, ada akrab, ada ya itu nanti ada ausat tengah-tengah. Di sini ang gitu ya. Dan nun ketemu sod. Kemudian ini juga hukumnya ikhfa. Karena nun mati ketemu zal. Nun mati ketemu zal tuh. Mazalladzi. Ini perlu dilatih, perlu diulang-ulang bahwa ikhfa itu seperti itu bunyinya. Kemudian masyajarin. Hukumnya ikhfa. Ikhfa kalau hukum ke nama, alasannya nun mati ketemu nun mati shin. Ketemu shin. Ini mah mudah ya, ini karena memang masih satu klasifikasi. Tapi nanti kalau sudah ini selesai saya bahas, kami bahas, nanti kita coba halaman kami acak buka. Ini apa jadi apa, ini apa jadi apa, begitu. Sekarang masih mudah, inilah teorinya harus dipahami betul. Kemudian yang kedua adalah nun mati dengan huruf ikhfa bertemu di satu kalimat. Ingat, pengertian kalimat dalam bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab. Falyanzur dalam bahasa Indonesia itu satu kata, tapi dalam bahasa Arab itu satu kalimat. Karena kalimat itu jumlah itu terdiri dari kalimat isim, kalimat fiil, huruf itu ya. Nah, di sini falyanzur kalimat menurut versi bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia ini kata, satu kata kan? Iya, falyanzur. Ya, silakan Ustazah. Falyanzur. Hukumnya? Ikhfa. Kenapa? Nun mati ketemu zo. Bukan lam mati. Nun mati ketemu zo. Nun mati. Walaupun ya. Ada lam mati, itu lain cerita. Lam mati bisa juga jadi hukum. Lam mati nanti lain cerita. Lam mati ketemu ya idhar. Tapi nanti itu. Ya, sekarang yang menjadi permasalahan kita adalah nun mati ketemu zo. Kemudian. Ya, dong. Allah. Hukumnya? Ihfa. Kenapa? Nun mati ketemu dal. Nun mati ketemu dal. Ingat, lihatnya, bacanya dari kanan ke kiri. Bukan dari kiri ke kanan. Ya, Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah, nun mati ketemu ain. Betul enggak nun mati ketemu ain? Betul ya, kalau lihatnya dari kiri. Tapi Al-Quran itu dari kanan mulainya. Jadi nun ketemu dal, bukan nun ketemu ain. Nun ketemu ain betul kalau dia lihatnya dari kiri. Tapi salah jadinya, karena bukan tulisan Latin ya. Kemudian Masoro. Ini juga sama hukumnya Ifa. Karena nun mati ketemu sa. Nun mati ketemu sa. Jangan dibilang nun mati ketemu su. Karena di sini titik tekannya bukan baris, ya. Kalau lafad Allah, sebelum lafad Allah ada baris di atas. Baris itu tebal, baris di bawah tipis. Itu, ya, berbicara baris. Di sini bicara huruf. Nun mati ketemu huruf apa? Nun mati ketemu huruf dal, jadi ikhfa. Nun mati ketemu sa juga ikhfa, karena huruf ikhfa itu 15. Kemudian, selain nun mati ada tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hanya satu macam, ialah tanwin di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Silakan Ustazah. Qauman sholihin. Hukumnya? Ikhfa. Kenapa? Baris tanwin ketemu sod. Baris tanwin, bukan tangwin ya. Tanwin. Itu nanti ada tang-tang, teng-teng. Tanwin. Kenapa? Karena tanwin tuh. Kan ada alif bu itu, kauman. Alifnya dipakai nggak di situ tuh? Enggak. Enggak dianggap, karena yang dianggap di sini adalah huruf yang hidup. Tanwin ketemu sod, itu ikhfa. Qawmal sholihin. Itu. Kemudian? Ma'asajjaja. Hukumnya? Ikhfa. Kenapa? Baris tanwin ketemu sod. Iya. Nggak usah pakai baris juga tanwin ya. Kalau baris patah taen, kasrah taen, domba taen. Di sini tanwin, cukup tanwin aja, tanwin ketemu sa, itu ngirit-ngirit bahasa sedikit ya. Kalau mau baris patah taen ketemu sa gitu. Ma'asajaja. Kemudian Omantogin. Hukumnya Ifa. Karena tanwin ketemu po. Ya itu. Jadi sekali lagi hukumnya itu kembali kepada nama. Alasannya nak pertemuan apa menyebabkan nama itu gitu ya. Hukum ikhfa. Kenapa? Karena tanwin ketemu po. Itu ya. Kemudian kalau tadi nun mati ketemu huruf-huruf ikhfa ini tidak eng banget. Nah, kalau di sini halaman 20 di bawah, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan kaf dan kof, bunyi engnya banget. Ingat itu. Jadi ada tiga macam nih. Ada yang enggak eng, engnya sedikit saja, ada yang eng banget, ada yang bunyi m, engnya hampir ke m. Nanti yang ketemu fa. Nah, sekarang nun mati ketemu kof dan kaf, engnya banget. Silakan saja halaman 21 di atas ya, paling atas. Miqabl. Miqabl. Hukumnya? Ikhfa. Kenapa? Nun mati ketemu kof. Nun mati ketemu kof. Tuh, lihat. Untuk ibu dan bapak yang belum bisa baca Al-Quran, huruf Arab, latennya ada dibaca. Dibaca. Miqablu. Miqablu karena ini Latin. Jadi miqablu lunya jangan dibaca kalau dalam Al-Quran. Miqabl. Itu. Terus? Miqitab. Miqitab. Hukumnya? Ifa. Karena? Nun mati ketemu kaf. Nun mati ketemu kaf. Ini kaf nih, huruf seperti ini. Kaf itu berubah-berubah bentuk. Nah, belajar nulis nanti ada ibu Tri saja ya. Nanti belajar hari Sabtu tuh belajar nulis. Saya kan belum bisa. Justru itu kalau sudah bisa mengajar kayak ibu Tri ya. Terus nih. Miqawah. Hukumnya? Ifa. Karena nun mati ketemu kop. Nun mati ketemu kop. Milkuah, jangan ditahan ya. Di situ karena bukan guna. Milkuah. Milkuah gitu. Terus milkum. Hukumnya Ifa. Karena nun mati ketemu kaf. Jadi karena tuh alasan nun mati ketemu kaf. Kemudian kutubung qayyimah. Hukumnya kutubung Ifa. Alasannya Baris Tanwin ketemu Kop. Tanwin ketemu Kop. Nggak usah pakai baris lagi. Ya. Kalau baris bicaranya Pak Domah Tain ketemu Kop. Tapi nggak usah disebut barisnya ya. Domah Tain ketemu Kop. Itu baris. Kalau ini Tanwin ketemu Kop. Tanwin itu melingkupi, mencakup Patah Tain, Kasur Tain, dan Domah Tain. Kemudian yang bawah nih. Bila non mati atau Tanwin bertemu dengan Fa. Nah ini yang sering dilupakan orang. Bunyinya berubah menjadi M. Akan tetapi mulut tidak tertutup rapat. Masih ada udara yang keluar ketika membacanya. Seringkali kami bilang ember, ya Bu ya. Ember tapi dibacanya ember. Giginya ditutup, bibirnya dibuka. Ember gitu. Mem fitnah bunyi M tapi samar gitu. M bukan, eng bukan, tapi mendekati ke M. Karena apa? Bunyi fa ini huruf bibir ya. Huruf bibir bunyi F, fanta F. Tapi dibunyikannya enggak sempurna. Bibirnya enggak sempurna. Bibirnya terbuka gitu ya. Silahkan dicontohkan. Mim fitnah. Mim fitnah. Nah itu. Mim, mim gitu. Ada nyung sedikit ada M-nya. Mim fitnah gitu. Hukumnya? Ifa. Karena? Nun mati ketemu nun fa. Nun mati ketemu fa. Kemudian? Qawman fasiqin. Qawman gitu. Qawman. Ada M-nya ya. Ada M, ada eng-nya. Qawman fasiqin. Hukumnya? Ifa. Karena? Baris tanwin ketemu fa. Pakai baris lagi. Kebiasaan. Enggak apa-apa sih ya. Tanwin atau patah tain ya, ketemu ya dengan fa. Alifnya enggak dianggap di situ. Terus? Enggak. Mufakir. Hukumnya? Ifa. Karena? Nun mati ketemu fa. Nun mati ketemu fa. Kemudian iklab mudah diingatnya. Setiap nun mati atau tanwin ketemu ba. Tapi jangan salah. Kalau mim mati ketemu ba lain cerita. Mim mati ketemu ba ikhfa safawi. Lam mati ketemu ba lain lagi idhar. Mim mati ketemu ba ikhfa safawi. Kemudian ba mati ketemu ba hidup lain cerita lagi nanti. Di sini adalah nun mati atau tanwin ketemu ba iklab. Ya iklab gitu kalau dikolkolahkan. Baik, contohnya di situ kecil-kecil ya sedikit-sedikit. Silakan. Ya. Sami'un basir. Hukumnya? Iklab. Karena tanwin ketemu ba. Tanwin atau domah tayen ketemu ba. Kemudian ya. Mimba'ud. Mimba'ud hukumnya? Iklab. Karena nun mati ketemu ba. Nun mati ketemu ba. Kemudian fi sumbula. Hukumnya? Iklab. Karena nun mati ketemu ba. Nun mati ketemu ba tu fi sumbula. Ifa ini juga sama seperti ifa sapawi, sama juga seperti hukum nun mati ketemu fa, ada nyung sedikit. Enggak M sempurna ya iklab itu, kebanyakan kita bacanya sami om, enggak om, bibir agak muka, agak samar. Kemudian yan jadi yam. Yam bagi. Yam bagi itu juga hukumnya iklab. Karena nun mati ketemu ba. Nun mati ketemu ba. Alhamdulillah ini hukum nun mati itu tanwin sudah lengkap. Nah, sekarang dibaca kembali ya dari halaman 20 saya yang ngikutin. Al-salatihim. Al-salatihim. Ma dhal-ladhi. Min syajar. Fal-yadhur. Indallah. Mansura. Qawman salihin. Ma'an sajjaja. Qawman taghin. Min qabl. Min kitab. Min quwwah. Minkum. Kutubun qayyimah. Min fitnah. Qawman fasiqin. Mufakkin. Mufakkin. Sami'un basir. Min ba'd. Fi sumbulah. Yang bagi. Baik. Nanti ini dipadukan dengan diktat B. Dan di diktat B itu contohnya lebih banyak, Ibu. Jadi lebih variatif, contohnya lebih panjang. Baik, kita lihat meneruskan diktatnya, Ustazah. Ya. Halaman 26 ya. Karena untuk idhar, ihfa, iklab, idgom itu di halaman 1 mulai. Ya, halaman 1 idhar sampai 5, 6, kemudian nanti disambung dengan ihfa. Itu contoh-contohnya nanti ada disatukan dengan yang sudah dibaca Ustazah Yuyu ya. Baik, ini yang belum kita baca mulai dari halaman 26 Ustazah ya. Iya. Falahum. Ustazah baca, saya ngikuti seperti apa yang Ustazah Yuyu laksanakan ya. Oke, silakan. Bismillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون lagunya. Kenapa? Ya, lagunya ya dikembangkan lebih luas aja. Sebentar. Falahum itu mim mati ketemu alif, itu lain cerita. Ini ya, mim mati ketemu alif adalah idhar. Aj kolkolah sugro. Ajrun hukumnya idhar karena baris tanwin ketemu. Barisnya jangan dibawa. Tanwin ketemu kok atau domatain ketemu. Ya, ya. Tapi enggak apa-apa ya. Baris ya biasa asam baris kali. Ajrun ghairu mamnun madaridli sukun. Kemudian fadamdama 'alaihim rabbuhum. Fadamdama 'alaihim rabbuhum. Kemudian terus qutti'at lahum syiabum min nar. Ini cetakannya bukan sin ya, tapi fa. Enggak ada geri-gerinya. Diulang ya. Qutti'at lahum syiabum min nar. Qutti'at lahum syiabum min nar. Fadharuhum fi ghamratihim hatta hin. Fadharuhum fi ghamratihim hatta hin. Wamdu haythu tu'marun. Wamdu haythu tu'marun. Yamshuna 'alal ardi hawna. Yamshuna 'alal ardi hauna. Laisa 'alaykum wa la 'alayhim junah. Laisa 'alaykum wa la 'alayhim junah. Khashi'atan absaruhum wa tarhaquhum dhillah. Shinnya ya, diulang. Mantap shinnya, diulang. Khashi'atan absaruhum wa tarhaquhum dhillah. Khashi'atan absaruhum wa tarhaquhum dhillah. Minhum zahratal hayatid dunya. Minhum zahratal hayatid dunya. Ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Min dunikum la ya'lunakum khabala. Min dunikum la ya'lunakum khabala. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ini halaman 26. Ibu dan bapak dituntut yang penting bacanya dulu betul. teorinya terapkan. Nah, ini kan hukum mim mati ketemu apa, nun mati ketemu apa. Nah, teori-teori yang sudah kami berikan, coba tolong dipakai pensil. Oh, ini ketemu ini, hukumnya ini. Ini ketemu ini, hukumnya ini, gitu kan. Baik, halaman 27, Ustazah dibaca. Lakum dinukum waliyadin. Nanti dibacanya ke bawah ya, Ustazah ya, supaya lebih mudah. Ke bawah dulu, baru ke kiri. Lakum, lakum dinukum waliyadin. Faqala li ahlihim kusu. Faqala li ahlihim kusu. La yakun amrukum alaykum ghumma. La yakun amrukum alaykum ghumma. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam idhar. Alam yaj'al kaidahum fi kaidahum, bukan kaidahum. Ini idhar ya di sini ya, mim mati ketemu fa idhar safawi. Alam, kebanyakan orang kaidahum dipikirnya dan mati nih, Butris. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا أَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَسُمًّا. Ke sebelah kiri paling atas ya. عَلَى, halaman 27. عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَسُمًّا. Sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Nah, itu iklab itu tadi ya. Sadisuhum kalbuhum rajman, ada nyium sedikit. Rajman bil ghaib. Jadi mad, madlin ya. Madlin. Teruskan. Ada'u. Ada'utumuhum am antum samitun. Ada'utumuhum am antum samitun. Dawa adlim minkum hadyam balighal ka'bah. Dawa adlim minkum hadyam balighal ka'bah. Innama numli lahum khairul li'anfusikum. Innama numli lahum khairul li'anfusikum.